Senyumlah. Lagu tentang kita bersama. Istilah hidup dengan cinta agar kita tetap bahagia. Senyumlah, hidup itu indah. Inilah hari yang terindah. Bebaskanlah dirimu dari kesedihan tanamkan benih cinta di hidup kita. Oke, senyumlah, hidup itu.